Satu rumah lagu kita hadirkan, kita bermain bersama Dua Putra Live Music. Thank you. 2 Putra. Terima kasih. Oke. Okay.